Efesus pasal A5. Sabana itu sampai subuh pura-pura. Pasiala mo pokaingu ala tala. Sabana komi anana toni potogen. Pade komi kana matuvu ante tove. Na simbaye va Kristus non potove kita. Ngari tove na tona bete. Ia non bavai korona rapatesi. Ala mo paka salama kita. Poviana itu non paka damba rara ala tala. Nasimbai eva sangele pesomba tona vun, toni pesomba ka ia. Komi to dean wala tala. Jadi, da antoto masipato komi mo gausala, ante tau da arongo mumboto, bara mumpovian pengele ngele tona tantoru, atau maino ante da aria ka basa-basan. Povia etu, da masipato maria rita tongo komi, nau agarauli. Ivetu vou ante tesa tesanjilaka, botesa tesa sambara, bokubaba kubaba to da amasipato. Etu pura-pura, da amasipato ka komi. Tapi na belo pa, komi manguli tarima kasih ka alatala. Tora mumpaka belo-belo. Tau tono gausala ante tau da arongo namboto, bo tau tono mpovia tona tantoru, bo tau da aria ka basa-basana, da antoto mamala majadi to dia rara puparinta no alatala, bo Kristus. Sabana povia itu, nasimbayu kajana, iba tau numpakoni puwe-puentanin. Neko mirabagiun tau, ante tesa-tesa dari agunana, tunanguli povia itu, da anasala. Toramu, gari povia-povia itumu, sampe pesuku alatala, rapavela katau-tau da anatunduri jaim. Sabana itu, neko mimovega ante ira, komimboto vaunokolu, natubu riara karumauna, tapi bei-bei komi na jadi reme, sabana komi no sangurara ante ipue. Jadi komi kana matubu ante pokaingu to masipato, katau to na jadi reme, sabana asele nu reme itu, bengele-ngele po via to na belo boto na noa, boto na kono. Pekiri mumpaka belo-belo, ingu nuapa to nampaka dambarara ipue. Nee komi mo sintubu, ante tau to nangga via po via ngarumau, to da aria gunan. Na belo pa po via etu, rapakanoto ante jonjo po via muto na belo, na simbayo evareme, numba vanta karumauna. Kakonona, po kainguto ni po via irangalino etu, buumpu numpa kaya mata, nao agara tesa-tesa. Tapi pura-pura to ni vanta nureme, kana manoto rakita. Pade pura-pura to ni pakanoto ibetu, kana mabali majadi reme. Etu sampe naria niuli, ibei. Pembangu mo kobi to na turun. Pembangu mo ngari ta tongon to mati. Pade reme Kristus kana mo mbapanta komi. Sabana etu, pekiri mo mpaka belo-belo po kaingu komi. Nee matuvu eva tau-tau to na doyo. Tapi komi kana matuvu eva tau-tau to na noto. Pake mo loga to na ria rijai komi. Mumpo via to na belo na. Sabana tempo vei-vei, tempo to na jaa. Jadi nee komi madoyo, tapi pekiri mumpaka belo-belo, ala ranjani komi, nuapa toni podota ipue ka komi. Nee komi malangun tule, sabana itu aga mumpo piomba, gutarara tona jaa. Na belo pa komi tunggai rakuasai, nosa nagasan wala tala. Pade podade mo sambaa bo sambaa, ante tesa-tesa ngaribuku masmur, bo podade-podade to mantoya ala tala. Bupodade podade to ni vai no sana gasan wala tala. Komi kana modade ante madamba, mombatoya ipue ante mpu-mpu uraram. Tunggai posukuru mo riaram pengele-ngele, ka umata ala tala, ante sanga pue te Yesus Kristus. Pekou mo komi rijai roa mo sambaa bo sambaa, sabana komi nombabila Kristus. Totua besi, pekou mo rijai rongo mulangai, eba komi mekou rijai ipue, sabana to tua langgai, na jadi balengga rongo na besi, na simbai eva Kristus, na jadi balengga to pumpara saya. Iam boto numpa kesalama to pumpara saya, to na jadi eva sipanu koron. Jadi, na simbai eva to pumpara saya ne kou rijai Kristus, ibe tu vou to tua besi, kana me kou rijai rongo na langgai, riaram pengele-ngele. To tua langgai, potove mo rongo mu besi, na simbai eva Kristus non potove todeana, bo non bavai korona rapatesi, ala mumpaka salama kita. Etu nipo via Kristus, ala kita rapaka gasa borapa tani ka iamboto. Kita nipe gasana, ante ue pediu botesana, ala kita mamala ratarimana, iba to deana tona belon toto, ante daaria jeko, ato silakan wapa-nuapa, tapi na gasa pura, ante daaria salah nuapa-nuapa. Nasimbayu eva Kristus nompotove to deana, ibe tu voto tua langgai, karena mempotove rongona besi, nasimbayu eva ia nompotove korona mboto. Isema-sema nompotove rongona besi, batuana ia nompotove korona mboto. Da aparia lelena, tau nompandasa korona mboto, tapi ia ganom piara bonom bajagai korona mpaka belo-belo. Nasimbayu eva Kristus bou, nompiara bonom bajagai to deana. Etu nipo via Kristus, sabana kita eva sipanu korona mboto. Riara buku nagasa, naria nitulisi ibei. Samba alanggai kana mempalasi indo umana, pade malau marori jai rongo nabesi, pade ira rombaa kana majadi sambaa. Tesa eina kumba batuana, tapi nantuki pangginjaniku, toni patujunu tesa ei, etumo, posingga mosu Kristus ante todean. Tapi nauda muiven, tesa etu no singa vila vou ante komi. Butumba atau tua langgai, karena mempotove rongona besi, nasimbayu eva ia nompotove korona mboto, pada butumba atau tua besi, karena membabila rongona langgai.